Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu bapak sekalian, untuk kedua kalinya saya jadi moderator. Dulu waktu kelautan itu ya, Al-Quran dan laut itu, kita mendatangkan staf ahli dari Brunei Darussalam. Nah, saya sekarang bertemu dengan Bapak Anwar Ibrahim. Ini jelas bukan dari awalnya saya berharap dari Malaysia itu. Alhamdulillah. Ya. Ini supaya memberikan kesan yang sangat kepada kita. Insyaallah pembicaraan kita ini akan dibagi dua season. Ya, season pertama kan nanti akan dibahas oleh Pak Arief Ustain, beliau Kandatel Telkom di Bekasi. Barangkali bukan orang aneh buat orang Telkom. Sebab kalau orang aneh tidak akan ditampilkan di sini. Yang kedua dari Bapak Dr. Muhammad Anwar Ibrahim. Kita tahu bahwa jemaah sekalian, banyak ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah yang menganjurkan kita harus bekerja secara halal. Di dalam salah satu hadis riwayat Ahmad, itu ada hadis yang cukup mengguncang hati kita. Rasulullah mengatakan, "Kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun wa a'udzu billahi an takuna fikum aw tudrikuhunna." Jadi ada lima hal yang akan menghancurkan umat Islam. Nah, salah satunya adalah wa ma bahasa qaumun al-mikyal wal mizan illa ukhidu bisinin wa shiddatil munnah wa jawri sulthan. Kalau suatu kaum sudah berani mengurangi takaran dan timbangan, ya, maka kaum itu akan disiksa bertahun-tahun, kesulitan mendapatkan kehidupan bahan pokok, dan mereka akan dipimpin oleh para pemimpin yang menyeleweng. Jika umpamanya kita menggunakan mobil perusahaan dipakai untuk tamasya bersama istri, apakah itu halal atau haram? Nah, kita tidak tahu. Atau telepon yang biasa digunakan untuk bekerja tiba-tiba dipakai untuk kebutuhan istri, apakah itu juga halal haram? Makanya mudah-mudahan nanti tim perumus ini bisa merumuskan, ya gitu. Mudah-mudahan begitu. Dan ada ayat Quran juga ini yang membuat kita tercengang ya, bahwa mencari harta haram itu dikaitkan dengan tindakan-tindakan setan. Dalam surat Al-Baqarah 168-169, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, makanlah dari apa yang di bumi, dari yang halalan thayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Berarti banyak orang-orang yang menjadikan langkah setan sebagai ikutannya dalam mencari yang haram itu. Innahu lakum adu mubin, karena setan itu musuh kamu yang paling nyata. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, karena setan itu menyuruh kepada perbuatan su dan fahsya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini sebuah teguran keras dari Allah. Atau hadis Rasulullah, yang Rasulullah mengatakan, dan ketika mendengar hadis ini, Nu'man bin Bashir itu sampai menutupi telinganya dengan jarinya. Rasul mengatakan, innal halala bayyinun wal haram bayyinun wa bainahu mustabihat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma mustabihat, dan yang ada di antara itu yang syubhat. Tapi Rasul mengatakan, wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan syubhat, maka dia melakukan yang haram. Kecil-kecilan ketika kita mau sholat, ada sendal orang, sendal capit bukan milik kita. Kita mau sholat, kemudian kita memakai sendal itu, dikembalikan utuh, tidak berkurang sedikit pun, cuma tidak minta izin saja, dan itu termasuk ghusl, dan itu dosa besar. Rasulullah mengatakan, damun walahmun nabata ala suhtin annaru awlabihi. Darah dan daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih utama. Ibu-ibu pergi ke swalayan, tiba-tiba mau beli lenggeng, ada tulisan bukan untuk dicoba, kemudian dicoba. Nah, itu juga. Kira-kira bagaimana sebenarnya? Tadi Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yusuf telah menjelaskan akibat-akibat dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal. Oleh karena itu, barangkali praktisi Telkom ini, bagaimana menggeluti Telkom? Apakah pernah terjebak dengan pekerjaan-pekerjaan yang haram? Ini Bapak Arief Husnain, dilahirkan di Madiun, 3 Mei 1967, keluarga istrinya baru satu dan anaknya baru empat. Riwayat pekerjaan, staf PT Telkom di Medan, Kakandatel Aceh 2000-2002, kemudian Kandatel Batam 2002-2004, kemudian GM Kandatel Semarang 2004-2005, dan sekarang GM Datel, ya, bukan Kandatel, Datel Bekasi 2005 sampai sekarang. Barangkali kita dengarkan, apakah pernah Pak Arief Husnain ini terjebak dengan pekerjaan haram atau tidak? Sebab kalau bicara haram hal itu hitam putih begitu ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Nanti dalam sesi selanjutnya dibagi untuk Bapak yang terhormat Kiai Haji Dr. Muhammad Anwar Ibrahim. Kami persilahkan kepada Pak Arief Husnain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi man jahada fi sabilihi haqqo jihadihi. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bermuajahah. Sebuah kebanggaan kita bisa hadir pada kesempatan kali ini, dan saya pikir materi yang akan kita angkat materi yang sangat aktual, yang sangat sensitif, dan saya pikir memang harus segera kita bicarakan, karena persoalannya saya pikir sudah banyak tadi disampaikan, dan ini hal yang akan menentukan tidak hanya perjalanan diri pribadi kita, tapi juga akan menentukan jalannya perusahaan di masa mendatang. Saya nanti akan sampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan hal itu. Saya memang diminta khusus untuk menyampaikan beberapa case, tapi rasanya memang begitu banyak. Moderator saja yang bukan orang Telkom bisa tahu bagaimana kelakuan kita gitu ya. Jadi saya akan bagi 3 poin yang saya pikir yang penting. Satu adalah poin yang kasus yang saya pikir ini sangat mendesak untuk kita selesaikan, karena dampaknya luas dan dia juga berjangka panjang. Itu satu. Jadi ada kasus yang saya pikir penting buat kita ketahui bersama, dan mungkin di antara kita adalah juga bagian di dalamnya begitu. Yang kedua adalah tentunya kasus yang berkaitan dengan terutama mereka yang sudah menjabat. Kemudian kasus yang ketiga saya pikir yang berkaitan dengan kita selaku karyawan Telkom. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan 2 hal yang menurut saya sangat penting. Yang pertama adalah problematika mengenai masalah halal dan haram ini saya mulai dengan sebuah kisah pasukannya dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika terkepung oleh pasukan Persia dalam perang Qadisiyah. Selaku pimpinan perang, dia tentunya karena posisinya terdesak, dia minta ke khalifah, bagaimana cara saya mengatasinya? Ya, istilahnya minta bantuan lah. Minta bantuan pasukan, tambahan pasukan dan sebagainya. Umar pada saat itu ternyata lain. Nah, yang lain ini yang saya pikir sangat penting untuk menjadi renungan kita, dan ini menjadi paradigma kita nantinya ke depan. Apa yang dilakukan oleh Umar, ditambah satu pasukan pun gak ada yang dikirim ke sana. Bahkan dia mengirim sebuah surat kepada panglima perang yang pesannya adalah, aku perintahkan kepadamu dan pasukanmu untuk lebih takut kepada maksiat daripada kepada musuhmu, karena dosa pasukan itu lebih menakutkan daripada musuh kamu. Luar biasa ya. Jadi cara pandang yang saya pikir sulit untuk kita jumpai ketika kita mengelola bisnis, katakanlah seperti itu. Kita kalau kurang anggaran kan minta ABT. Coba kalau kemudian dikirim seperti itu. Jangan takut sama anggaran. Takutlah kepada maksiat yang dijalankan oleh staf-staf dan kamu juga begitu. Karena dosa pasukanmu itu lebih aku takutkan daripada musuh-musuh kamu. Ini kan masalah beyond our limit ya. Kita enggak pernah berpikir seperti itu. Kita selalu berpikirnya logik. Selalu berpikirnya sangat rasional. Persoalannya kalau dunia itu semuanya hitung-hitungnya semua rasional, rasanya kita tidak juga seperti ini. Satu hal yang ingin saya simpulkan dengan paradigma ini adalah apakah itu kemenangan, kesuksesan, kejayaan. Sadarilah bahwa kesannya itu bukan hanya kekuatan fisik kita semata. Dan juga bukan hanya kepiawaian kita di dalam mengelola bisnis. Atau bahkan kecerdasan kita, walaupun orang Telkom selalu dites segalanya untuk bisa masuk Telkom. Artinya kecerdasannya sudah diakui. Dan juga mungkin tidak hanya karena kerja keras kita. Tapi ingat satu hal yang kita harus insert di dalam diri kita adalah ada komponen, ada variabel yaitu nasru minallah, pertolongan dari Allah. Persoalannya adalah pernahkah kita memperkirakan atau pernahkah kita melakukan sebuah cara pandang seperti itu di dalam kita mengelola bisnis ini? Jadi kalau kemudian cara berpikir ini kita balik, sekarang kita punya masalah yang luar biasa. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi seperti ini. Saya ingin bertanya, apakah kita kemudian pernah mengharapkan adanya pertolongan Allah seperti itu atau tidak? Dan kemudian kita semakin bekerja keras dan kemudian kita berpikir secara keras agar kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tidakkah kita kemudian kembali kepada apa yang pernah diwasiatkan kepada Umar, kepada pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad, bahwasanya aku takut kepada maksiat yang dilakukan oleh pasukan dan kamu. Maka cek dulu pasukanmu. Apakah ada permasalahan-permasalahan terhadap kemaksiatan kepada Allah? Dalam hal ini artinya, seandainya kemudian kalau kita melakukan perspektif seperti itu, kalaulah sekarang kita menemui berbagai kesulitan, begitu luar biasa yang kita temui dan kita alami pada saat ini, jangan-jangan memang pertolongan Allah itu enggak turun kepada kita. Persoalannya kita kembalikan kepada sini. Gimana Allah ingin menurunkan pertolongan kepada kita kalau seandainya kita memang begitu banyak kemaksiatan yang memang sering terjadi di PT Telkom ini. Ini satu paradigma yang saya pikir kita harus pegang benar gitu ya. Itu cara pandang yang saya pikir jarang kita jumpai bahwasanya ketika kita melihat sebuah persoalan dan itu menjadi sebuah permasalahan yang luar biasa di dalam diri kita, bahkan secara komunitas kita berada di PT Telkom punya masalah yang luar biasa, kemudian variabel ini tidak muncul. Dan yakinlah kesulitan-kesulitan itu akan terus berjalan. Nah, ini paradigma pertama yang saya ingin memulai supaya kita bisa melihat betapa peduli terhadap masalah ini, itu kan selalu bergelutnya adalah dengan masalah-masalah ketika kita bicara tentang haram, maka itulah berkaitan dengan maksiat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu poin yang saya ingin sampaikan. Nah, seandainya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan pertolongan pada kita, kita bisa membayangkan betapa sulitnya kita melakukan berbagai upaya-upaya bisnis, upaya-upaya yang kita lakukan selama ini. Nah, kalau persoalannya kemudian kita balik, bagaimana kemudian kita bisa menurunkan pertolongan Allah agar Allah bisa membuat semuanya jadi ringan, menjadi mudah? Maka sudah barang tentu kita bisa merujuk kepada Al-Qur'an. Nah, ini cara pandang yang saya ingin melihat secara holistik di dalam kita mengelola bisnis. Inilah cara kita, cara sebagai seorang muslim yang mengelola bisnis yang tentunya berbeda dengan cara orang-orang sekuler dalam mengelola bisnis itu. Nah, kemudian yang kedua, Yang kedua yang saya pikir kita bicara tentang masih bagaimana kemudian kita bisa menginsert di dalam diri kita masalah-masalah yang memang di luar batas kita. Persoalan kedua adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sesungguhnya kita harus sangat berbahagia karena rasanya BOD kita pada saat ini adalah semuanya muslim yang sebelum-sebelumnya itu belum pernah terjadi. Tapi kenapa ketika kita mempunyai BOD yang muslim ternyata permasalahannya begitu luar biasa? Ini satu pertanyaan yang saya pikir juga penting untuk kemudian kita coba lihat dari perspektif yang lain. Saya hanya ingin mengingatkan salah satu cara pandang bagaimana kemudian kita melihat masalah. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita di berbagai ayat, salah satu yang saya pikir sangat bagus untuk kita lihat adalah dalam surah Yunus gitu ya, ayat 22 dan 23. Singkat katanya adalah saya hanya mengingatkan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi ini, tolonglah juga dilihat bahwasanya itu adalah wake up call kepada kita. Allah telah mem-wake up call kita. Persoalannya apakah kita bangun atau tidak? Dibangunkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah-masalah seperti ini. Atau bahkan kita semakin menjauh. Saya mengingatkan kembali beberapa waktu yang pernah berdiskusi. Bangsa ini sebenarnya sudah di-wake up call oleh Allah. Dan wake up call itu luar biasanya dan terdengar di seluruh dunia. Yaitu dengan tsunami, katakanlah seperti itu. Tapi persoalannya, jam itu kalau sudah berdering jam 4 kita setel, kan tergantung kita juga akhirnya. Apakah itu terus kemudian kita bangun atau jamnya kita matiin dan kemudian kita tidur lagi kan? Marilah kemudian kita melihat dari kacamata ini. Selain dari kacamata apakah ini berkaitan dengan persaingan bisnis, dengan berbagai apapun masalahnya, tapi satu hal yang juga tidak boleh kita lupakan, ketika kita menemui masalah, jadikanlah itu adalah sebuah wake up call. Kita hendak dibangunkan oleh Allah bahwasanya kita ada yang hilang. Hilang kedekatan kita dengan Allah sehingga Allah sempat membangunkan kita. Bahwasanya kita lupa kepada itu. Jadi begitu banyak masalah yang kita hadapi pada saat itu. Dan saat ini mari kita kemudian melihatnya itu adalah sebagai wake up call kita. Untuk kemudian kita bangun. Ada sesuatu yang salah ternyata di dalam diri kita. Setidaknya hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu kasih sayangnya sehingga Allah memberikan wake up call kepada kita supaya kita bangun. Kita enggak tertidur lelap dengan permasalahan-permasalahan yang selama ini terus kita berkubang di dalamnya. Nah, ini satu poin yang pertama, ada dua paradigma yang saya ingin betapa memang cara pandang kita perlu kita rubah sedikit. Karena selama ini saya melihat kita di PT Telkom itu sangat dekat dan selalu sangat intensif ketika kita kaitannya apa-apa yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya fisikal, hal-hal yang sifatnya nyata. Kadang-kadang kita sampai pun berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan emosional, emotionally connected gitu ya. Ketika ada saudara kita yang terkena musibah, kemudian kita simpati dan empati untuk kemudian menyumbang. Itu kan masalah wilayah emosional. Tapi kita tidak pernah terkonek dengan masalah spiritual. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah, apa yang terkonek di dalam spiritual kita terhadap masalah itu? Nah, saya ingin mengingatkan bahwasanya Allah tidak membangunkan kita terhadap kasus itu. Kasus-kasus yang sekarang kita hadapi itu. Nah, itu poin pembuka yang saya ingin saya sampaikan. Kemudian yang saya pikir yang kasus yang ingin sampaikan tiga hal itu, yang pertama adalah yang ini saya ingin angkat adalah masalah-masalah yang dampaknya luas dan itu jangka panjang, baik terhadap individu maupun dalam kelangsungan bisnis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu hal yang berkaitan dengan ini adalah masalah prestasi kerja kita, NKU. Apa hubungannya dengan masalah halal dan haram dengan NKU ini? Dan kalau kemudian kita coba dalami ya, kita dalami. Dan saya kebetulan sudah mencoba dalam beberapa bulan ini mencari informasi begitu banyak, dan ini menjadi sebuah, saya takut ini menjadi sebuah tradisi, yaitu melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi di dalam masalah prestasi kerja kita. Contoh yang paling sering terjadi adalah masalah pemasaran. Ya, kita kenal dengan yang namanya kering bodong. Jadinya semua yang berkaitan dengan masalah-masalah aktivitas pemasaran itu sebenarnya tidak ada, tapi kemudian diakui menjadi sebuah prestasi. Bayangkan gaji kita itu yang jangka pendek kita bisa dapatkan, tapi nanti sampai kepada pangkat kita, karena itu nanti menyangkut penilaian kita, dan itu akan menyangkut seluruh jajaran yang ada di PT Telkom. Teman-teman di kantor pusat walaupun tidak terkait itu ikut, karena kan semuanya juga ngalirnya sampai kantor pusat begitu. Karena ini nanti menyangkut seluruh sistem, makanya ini saya ingin, yang pertama yang ingin saya sampaikan, betapa ini masalah yang luar biasa. Mohon maaf, ini saya sampaikan sebuah cerita yang kayaknya, karena yang menceritakan itu yang melakukan sendiri. Pak, saya diminta sama atasan saya, malam ini saya harus ngeringkan Flexi Trendy 2000. Caranya gimana? Cari telepon umum Trendy, colokin. Sampai 2000 dia selesainya sampai subuh. Dan dia ditarget 15.000. Supaya bulan depan dia best of the best dari sales. Allahu Akbar ya. Jadi ketika kita melihat kenyataan seperti ini kan kelangsungan bisnis juga luar biasa. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan ARPU yang bagus? Bagaimana bisnis bisa sustain? Wong memang enggak ada apa-apanya. Saya tidak tahu apakah 15.000 kartu itu akan dicemplungkan di sungai, di kali, itu tidak ada hubungannya. Tapi yang pasti salesnya sudah tercapai. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini seperti tadi yang ingin saya sampaikan, betapa mencuatnya ini adalah berkaitan dengan masalah masing-masing pribadi kita. Walaupun kita tidak ikut, tapi setidaknya kita juga karena tidak mengingatkan, kan begitu. Sampai kepada jenjang kepangkatan, ketika kita best of the best, dapat P2, K2, akhirnya kita kan naik pangkat. Tapi naik pangkat kita landasannya kan rapuh tadi, begitu. Nah, saya ingin ini ada sebuah kampanye yang luar biasa terhadap masalah ini, terhadap masalah masalah kinerja ini. Karena ketika kita naik pangkat pun sebenarnya berarti landasan kita tidak kuat. Apakah itu pelajaran fleksi, apakah itu berkaitan dengan masalah speedy dan sebagainya, itu sekarang masih kelihatan. Dan itu bisa dicek. Caranya ngecek gampang sebenarnya. Berapa cabutannya nanti setelah 2-3 bulan ke depan. Kita benar, sales kita fleksi katanya 3 juta, 4 juta. Tapi coba lihat cabutannya. Jadi, yang kita sebenarnya perlu kita kukuhkan dalam masalah ini adalah, kenapa ternyata yang merintah juga sebenarnya adalah pimpinan yang muslim, dan yang melakukan adalah juga yang muslim juga. Kenapa kita bisa bersekongkol, bisa bersatu untuk mengenai masalah-masalah seperti itu? Hanya karena kita ingin dapat predikat best of the best. Kalau tidak, kemarin alasannya begini. Allah, ini kan untuk kita-kita juga semua. Supaya NKU kita kan dapat P2. Bagaimana kita bisa naik pangkat kalau kita P3, kan begitu. Jadi betapa nilai P1, P2 itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Sudah menjadi ilah tersendiri di dalam pribadi-pribadi kita. Sehingga apapun itu dilakukan. Saya hanya mengingatkan kembali, dampak ini adalah dampak yang begitu luas, dan ini dampaknya jangka panjang. Jangka panjang terhadap diri kita, dan jangka panjang dalam mengelola kita bisnis secara ke depan. Makanya ini saya ingin angkat, dan mudah-mudahan nanti dari Pak Kiai bisa memberikan sebuah guidance yang jelas mengenai ini. Bagaimana kemudian sebenarnya kering bodong itu fatwanya seperti apa, kan begitu. Jadi ini satu poin yang saya melihat banyak dilakukan. Banyak dilakukan, hampir semua divisi dengan kadarnya yang ringan atau jelas. Tapi saya juga tahu kalau kecil atau boleh, kalau kalau banyak apakah tidak boleh, kan begitu ya? Ya. Tapi itu kenyataan. Dan ini pertentangannya luar biasa. Saya pernah coba ngetes gitu kepada teman-teman saya. Kalau saya seandainya perintahkan teman-teman mengkeringkan hari ini 1000, kira-kira ada yang berani ingatkan saya atau tidak? Seandainya saya hari ini saya perintahkan, tolong keringkan fleksi 1000, speedy keringkan 100. Ya gampang kan main di Siska, wong yang biasa benar-benar melakukan. Siapa yang berani mengingatkan saya sebagai atasan? Ternyata memang gak ada. Karena kalau mengingatkan, sudah jelas, besok sudah ada SK-nya kan begitu. Saya hanya mengingatkan betapa sebenarnya kekuatan kita umat Islam yang luar biasa di PT Telkom itu hanya bisa dikalahkan oleh masalah-masalah selembar kertas seperti itu. Kenapa kita tidak bisa berhimpun ketika seseorang mengingatkan atasannya itu kemudian dia dengan beraninya mengatakan ya ini mungkin kita tidak bisa melakukan. Dan teman-teman saya semua yang Muslim memang tidak mau melakukan seperti itu. Itulah yang kita tidak punya. Sehingga orang selalu melihat ketika dia mengingatkan, saya tanya, gak bisa pak, saya pasti akan digeser besok. Dia tidak pernah melihat ketika saya mengingatkan seperti ini, ketika saya mengingatkan seperti ini, teman-teman nanti saya banyak yang mendukung saya kok. Itu kan kita tidak pernah berpikir seperti itu. Karena kita tidak punya sebuah ikatan yang luar biasa di dalam masalah-masalah untuk melakukan, apakah itu namanya perlawanan, apakah namanya itu mengingatkan terhadap masalah-masalah seperti itu. Jadi kesimpulan terakhir yang berkaitan dengan poin pertama ini adalah ingat apa yang sudah kita dapatkan, apakah itu P2 kemudian K2. Saya kemarin senang ketika kita mengisi CBRM kompetensi, sudah diingatkan hati-hati mengisi CBRM ini, karena ini akan menyangkut kita ke depan dan tidak bagus kita membawa hal-hal yang tidak halal berkaitan dengan penilaian itu. Tapi kan sudah ada kesepakatan, pokoknya semua dibuat K2 tanpa kesepakatan tertulis. Semua sudah sama tahu, yang penting dibuat minimal K2 supaya nanti pada naik semua, nggak peduli apakah dia kompetensinya kurang atau tidak. Hadirin wa hadirat rahmatullah, ini adalah persoalan yang paling berat. Yang ini menyangkut tidak hanya satu atau dua orang, tapi ini menyangkut hampir semua persoalan-persoalan. Saya yakin teman-teman yang dulunya pernah di operasional akan menyetujui masalah-masalah seperti ini. Tapi menurut saya harusnya korporat tidak boleh diam. Walaupun kita sudah di korporat, jangan pernah merasa, oh saya kan gak ikut lagi. Tapi kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari itu. Nah kemudian yang kedua, saya pikir yang berkaitan dengan pejabat yang sudah menjabat, saya pikir ini tantangannya juga luar biasa. Begitu banyak yang menjadi persoalan-persoalan yang mengemuka. Pertama, berkaitan masalah, ini pengalaman pribadi saya, mohon maaf nanti kalau ternyata ada yang sama, anggaplah itu bukan kebetulan saja kan begitu ya. Sebagai seorang pimpinan, ketika dia memutuskan sesuatu, itu pasti ada hubungannya terhadap apakah itu dengan pekerjaan mitra dan sebagainya. Persoalannya sederhana. Kemudian kita menerima, apakah karena saya pernah dibel, Pak ini mau lebaran, saya ada sedikit nih Pak, minta mohon nomor rekeningnya. Kan ini persoalan 10 digit saja kan. 10 digit disampaikan selesai urusan semua kan begitu. Tapi ini kan persoalan bagaimana kemudian kita punya sensitivitas atau tidak mengenai hal itu. Saya kemarin sudah dapat proyeknya Pak, terima kasih. Ini kita kan mau lebaran, Bapak mungkin membutuhkan, saya minta nomor rekeningnya saja. Ini pengalaman pribadi, mudah-mudahan yang lain tidak pernah mengalami seperti itu. Jadi persoalannya adalah bagaimana kemudian kita bisa membuat sebuah keputusan di situ. Apakah kita mau menerima atau tidak? Nah, ini persoalan-persoalan yang gampang. Persoalan kedua yang saya pikir juga terkait dengan atasan adalah masalah fasilitas tadi ya. masalah fasilitasi. Saya dulu pernah punya seorang manajer, dia ternyata kalau Sabtu Minggu itu tidak mau diganggu, tapi mobilnya juga sama handphonenya dibawa, dia SMS nggak mau. Saya bilang begini aja, kalau Sabtu Minggu nggak mau diganggu, itu Jumat sore mobil sama handphone ditaruh di kantor, ya supaya imbang kan begitu ya. Jadi kalau mau tidak mau diganggu Sabtu Minggunya, satu ahadnya, ya mobilnya ditaruh aja. Karena ketika dia sebenarnya menjabat, dia harus punya tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu tidak hanya melalui jam dinas saja. Tanggung jawab itu kan melekat sampai kemana saja. Nah, ini kasus-kasus yang saya pikir berkaitan dengan masalah itu. Nah, karena waktunya sangat pendek, yang trigger yang saya pikir juga ini menyangkut hampir kita semua, yaitu masalah SPPD. SPPD itu luar biasa. Banyak kasusnya dan kita bisa cerita gak tahu kapan selesainya begitu. Tapi persoalan yang paling sederhana adalah maukah kemudian kita sadar dan kemudian maukah kita mengambil hak kita saja begitu. Kalaupun toh kita memang hanya satu hari, kenapa kita tidak hanya ambil satu hari walaupun tertulis di situnya adalah 3 hari? Loh kan itu saya percepat, saya bisa kerjakan sehari semalam. Ya sudah pokoknya 3 hari kan tetap 3 hari, hanya saja saya pekerjaannya saya percepat begitu, sehingga yaitu 3 hari bisa saya ambil semuanya. Wallahu alam, nanti gimana. Jadi apalagi sebenarnya ada yang berkaitan juga dengan masalah SPPD fiktif. Pamitnya konsinyir, tapi tetap aja dijabat di sini. Tapi SPPD-nya semuanya dibuat. Wallahu alam, saya di sini enggak tahu apakah itu ada atau tidak gitu ya. Jadi SPPD itu adalah makanan rutin kita, ya. Bahkan setiap saat itu selalu akan terjadi, dan itu akan menyangkut juga kepada kita, dan akan menyangkut masalah-masalah yang sangat mendasar di dalam diri kita. Nah, sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan kembali betapa masalah SPPD itu. Apakah kita tidak bisa melakukan kemudian, udah saya dipotong lagi karena saya hanya satu hari saja kok. Selanjutnya ya saya wong sudah memang tidak di sana. Jangan sampai nanti ada ketika dihitung, diaudit, SPPD setahun itu 400 hari. Wong harinya aja 365 kan begitu. Gimana cara membuatnya? Karena saling overlap. Tapi ini tidak di Telkom, katanya ini Pemda. Jadi bupati SPPD sampai 400 hari. Lupa bahwanya sehari itu setahun hanya 365 hari. Jadi saya hanya mengingatkan kembali betapa masalah-masalah yang saben hari kita lakukan, yang saben hari mungkin kita alami. Tapi persoalannya marilah kita tengok seperti tadi ya. Seandainya kemudian itu ternyata Allah tidak ridho dan Allah tidak rela, dan kemudian Allah tidak menurunkan pertolongannya kepada kita, maka sudah akan terbayang betapa kesulitan-kesulitan yang nanti akan kita hadapi di masa mendatang. Itu kan persoalan sederhana yang saya pikir kita perlu pahami bersama. Saya pikir itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan ya, betapa memang hal yang sangat mendasar ini penting untuk kita pahami bersama. Terakhir saya hanya mengingatkan kembali, seandainya apa yang kemudian kita ceritakan itu, yang kemudian kita ingin diskusikan itu, kemudian kita linkkan kembali bahwasanya semua orang Telkom nanti kalau mati masuk surga, ya kan, kita selalu dulu mengucapkan itu. Terus bagaimana ini hubungannya begitu? Bagaimana hubungan-hubungan semua yang kita ceritakan tadi dengan apa yang menjadi cita-cita kesemuanya orang Telkom kalau nanti mati semuanya masuk surga? Wallahu alam, nanti bisa diceritakan oleh Pak Kiai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Arif Mustain yang sudah bergelut. Kita tahu bahwa ada jebakan-jebakan halal dan haram juga begitu ya. Yang kita ingatkan ternyata beliau cuma satu pesan intinya, jangan pernah maksiat walaupun kecil, itu sebenarnya. Ya, saya ingat terhadap sebuah cerita di zaman Rasulullah, ini ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab Tafsir Ahkamnya. Ada seorang sahabat Rasul pernah melihat perempuan di jalan. Tiba-tiba saking asiknya melihat perempuan itu, kakinya tersandung batu sampai nabrak tembok. Yang diingat itu dosa ya. Kalau kita kan lihat perempuan cantik, alhamdulillah. Ini ingat dosa, langsung lari kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hidung saya berdarah. kenapa hidung kamu berdarah? Aku melihat perempuan. Bagaimana dosanya ya Rasulullah? Kata sahabat itu. Rasul mengatakan, ketika hidungmu berdarah, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita habis melihat perempuan hidung belum berdarah, dosa belum ampun. Apalagi kalau mencuri barang orang. Nah ini, apa ada kering bodong segala macam gitu ya, kita enggak tahu ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan pemaparan dari Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Anwar Ibrahim. Beliau akan menjelaskan tentang peduli halal haram menurut perspektif Islam, Quran dan Sunnah. Beliau dilahirkan di Desa Pangarayan, Kecamatan Tanjung Lumbu, Kabupaten Kayu Agung, Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 16 bulan 11 2041. Alamat sekarang di Jalan Kenari 2 Blok L5 nomor 13 Bintaro, Jakarta Raya, Sektor 2 Ciputat. Pendidikannya beliau S1 di Syariah Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri dan Patah Palembang. S2-nya di Usul Fikih Perbandingan Sumber dan Filsafat Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Yurisprudensi Al-Azhar Kairo Mesir, pada tahun 69. Dan S3 Usul Fikih juga Sumber dan Filsafat Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Yurisprudensi Al-Azhar Kairo pada tahun 78. Sehari-hari beliau ini sangat banyak, subhanallah. Beliau ini masih energik begitu ya. Dosen Usul Fikih di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta hingga sekarang ya. Kemudian dosen Usul Fikih di Fakultas Syariah YIN Syarif Hidayatullah, sekarang UIN Pak ya, UIN Hidayatullah. Kemudian dosen Fikih Muamalat pada program Timur Tengah Universitas Indonesia. Kemudian wakil ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat dan anggota Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah di Bank Indonesia. Mudah-mudahan nanti muncul beberapa frame ketika kita bekerja, halal haram ini bisa disingkirkan. Dan saya berharap mudah-mudahan tim perumus ini setelah acara ini ada rumusan-rumusan begitu, rumusan penting ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu barometer kita untuk melangkah lebih maju. Dan kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji yang terhormat. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan ini. Tadi sudah kita dengar kesimpulan terakhir, jauhi dosa meskipun kecil. Yang masalah sekarang, kita ini siapa sebenarnya? Mengapa Indonesia jadi melarat? Saya dengar cerita dari Telkom tadi, pertama kali saya dengar. Tapi mengapa? Bulan puasa yang lalu saya dakwah di Belanda, Belgia dan Perancis 34 hari. Saya simpulkan, di antara sebab kita ialah, pertama, keyakinan kita kepada hukum sangat lemah. Kedua, jaminan sosial masa tua gelap gulita. Yang ketiga, lingkungan tidak mendukung. Nah, sekarang kita akan mempelajari siapa sebenarnya kita. Topik yang diberikan kepada kami tentang bekerja, peduli halal haram dalam bekerja. Kita pahami dulu apa itu arti bekerja. Kenapa kami kembali kepada kamus bahasa Indonesia? Karena kami yakin 80% dakwah di Indonesia tidak dimengerti, terutama oleh orang-orang awam. Sebab orang kita suka menggunakan kata-kata istilah asing, dan tidak ada orang bawa kamus kemana-mana. Walaupun ada kamus, mungkin kata-katanya enggak ada. Waktu di Belanda, kita undang Profesor Dr. Molet. Satu patah pun dia tidak menggunakan bahasa Inggris. Semuanya digunakan bahasa Belanda. Di Malaysia, digunakan semampu mungkin pakai bahasa Melayu. Indonesia, na'udzubillah. Bekerja itu adalah melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan, berbuat sesuatu. Ini kamus bahasa Indonesia. Lalu Bekerja itu untuk apa sebenarnya? Ternyata dalam Al-Quranul Karim sudah diungkap, di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kisah Nabi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mula-mula tinggal di sorga. Jangan tanya sorganya di mana. Apa di Cirebon atau di Bandung ataupun di Lembang, Rembang, jangan tanya. Para ulama enggak senang membicarakan sesuatu yang enggak ada hubungan dengan pekerjaan kita. Insyaallah barangkali sorganya di Cipularang, barangkali kan. Nah, itu enggak perlu. Yang penting kita pelajari bahwa Nabi Adam itu di sorga. Ternyata dalam Al-Quran sudah ditekankan Nabi Adam dan Hawa itu mempunyai 4 kebutuhan pada waktu di sorga. Pertama, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Innalaka ala taju'a fiha wa la ta'ra, Adam dan Hawa, kamu tidak akan kelaparan di surga dan tidak akan telanjang. Salah itu mengatakan kalau telanjang itu cara Adam. Adam enggak telanjang. Punya pakaian. Wa annaka la tasma'u fiha wa la tadhha, kamu juga tidak akan kehausan di surga dan tidak akan kena terik matahari. Apakah surga pada Adam dulu ada mataharinya? Wallahu a'lam. Saya enggak berani menafsirkan. Tapi ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah, Adam dikatakan tidak kelaparan karena makan. Buktinya apa kata Tuhan? Uskun anta wa zawjuka al-jannah, Adam, bawalah, tinggallah kamu di surga dan bawa istrimu ke surga. Jangan kamu tinggal di sini, istrimu tinggal di mana-mana. Kamu harus satu rumah, satu tempat. Wa kula minha ragada, makanlah makanan di surga yang enak-enak. Silakan makan. Jadi berarti Adam tidak kelaparan itu karena makan. Di surga begitu. Nah, di sini paling tidak Adam sudah bekerja. Ngambil makanan, dimasukkannya ke mulutnya, menelannya, itu sudah satu pekerjaan. Cuma hebatnya di surga, Adam tidak memerlukan pengerahan tenaga karena sudah disiapkan Tuhan dengan cuma-cuma. Dari ayat ini, Profesor Dr. Isa Abdul, salah seorang ekonom Mesir dari Harvard, dia menyimpulkan, kalau Anda membangun satu kompleks perumahan, di komplek itu harus tersedia tempat belanja. Jangan gak ada makanan di komplek itu, penghuninya mau kemana? Diambilnya dari kisah Adam. Jadi kesimpulannya, Adam dulu sudah ada 4 kebutuhan pokok di surga, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal. Cara memenuhinya gampang, karena disediakan dengan cuma-cuma. Yang diperlukan dari Adam dan Hawa hanya bekerja dengan sangat ringan, yaitu sekadar menyuap dan memakan makanan yang sudah ada. Kita lanjutkan. Manusia dan aturan di surga, inilah yang paling krusial di kita, paling masalah. Manusia sejak di surga itu sudah diatur. Saya lupa tahun berapa kita baru diangkat menjadi anggota komite ahli di Bank Indonesia. Waktu itu kita bicarakan tentang nama bank di Indonesia, bank Islam atau bank syariah. 17 anggota itu semuanya mantan-mantan dirut bank, kecuali saya lah yang tidak mantan. Membicarakan satu kesimpulan, namanya jangan bank Islam, tapi ganti dengan bank syariah. Kenapa? Orang Indonesia ini mayoritas muslim, tetapi sangat takut kepada Islam. Bapak, jangan ketawa. Takut atau tidak takut? Kalau saya aja melaksanakan hukum syariat Islam, hukum cambuk, apa reaksi? Reaksi inilah yang membuat kita tidak pernah menikmati cita-cita Al-Quran. Karena kita sendiri tidak mau. Saya dapat SMS, ini masih ada SMS dari Aceh. Katanya, bang, Aceh sekarang diserbu oleh pendeta. Saya balas ke sana. Akhirnya cerita bagaimana tentang hukum cambuk. Dia bilang, hukum cambuk sekarang sudah dituntut supaya dihapus. Siapa yang menuntut? GAM. Nah, dulu kan GAM yang minta syariat Islam. Padahal hukum cambuk itulah yang memasukkan orang Belanda, masuk Islam. Waktu saya di Belanda bulan puasa, saya tanya kenapa? Dia bilang, hukuman Islam itu adalah sanksi yang paling praktis dan tidak memerlukan biaya. Judi, tarik, cambuk, ulang. Saya rasa manusia sudah. Gak ada penjara, gak ada makan, gak ada minum, gak perlu polisi. Saya sudah terdiam aja kan. Oh begini, masuk Islam ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, memang Adam dan Hawa sudah bekerja. Di antara contoh bekerja di surga ialah perintah makan makanan. Terus selanjutnya kita singkat-singkatkan ini, manusia dan aturan di bumi. Pada waktu Adam akan diturunkan Tuhan ke bumi, Allah Ta'ala berikan peringatan kepada Adam dan Hawa. Wa qulnah bitu ba'dakum li ba'din adu. Adam dan Hawa, kamu harus tahu, iblis itu musuh kamu. Dia tetap akan menggoda kamu. Walakum fil ardi mustaqar. Bumi itu cocok untuk manusia, tempat tinggal manusia. Udaranya diatur oleh Allah Ta'ala. Wa mata'un. Di bumi ada mata benda yang dapat memenuhi kehidupan. Ilahin, cuma kamu tidak akan kekal di bumi. Suatu saat kamu akan mati. 1500 tahun ayat ini diturunkan Allah kepada Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun yang enggak mati. Itu suatu kebenaran dari Al-Quranul Karim. Nah, jadi di sini sudah diperingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa di bumi juga tetapi ada aturan, terus Pak. Meskipun tersedia di sana. Qulna ya Adam in hadza urruka rizqa fala yakhrujannakum min al-jannah fatashqa. Adam, kamu jangan melanggar. Kalau kamu tinggal bilang melanggar, kamu akan keluar dari surga. Apa akibatnya? Fatashqa, kamu akan hidup sulit di bumi. Kamu akan bekerja keras, tidak mendapat cuma-cuma meskipun sudah kusediakan bahan-bahan makanan. Kata-kata Patasko ini menarik perhatian Profesor Dr. Isa Abdu. Kenapa? Taskonya tidak kepada Adam dan Hawa, tetapi kepada Adam saja. Kamu Adam harus memikul tanggung jawab membiayai dirimu dan istrimu. Tasko itu. Jadi yang mencari nafkah itu adalah suami, bukan istri. Ini asasnya. Ini nyimpang kita sedikit. Ini ibu-ibu Indonesia ini paling murah di dunia itu perempuan. Apa buktinya? Mahar. Maharnya cuma seperangkat alat sholat. Pakai dua kali dicuci gak laku lagi. Cobalah naikkan mahar itu. BBM sudah naik. Apa? Listrik akan naik kan? Telepon akan naik. Gak naik-naik mahar. Kalau di Saudi Arabia, itu mahar itu 50 juta. Saking mahalnya, di Mekah itu ada tim bantuan mahar. Jadi kalau ada pemuda Saudi yang gak mampu mau kawin, gak mampu membayar mahar, dia melapor ke sana. Saya ingin kawin, tapi calon istri saya minta 50 juta. Dia bayar. Tapi gak tahu kalau kita sendiri gak pernah coba ke Mekah itu ya. Kalau di Mesir, biasanya kunci rumah itu atas nama istri. Jadi kalau suaminya menceraikan, suami yang hengkang. Jadi banyak-banyak akalnya kan? Nah, kalau di, saya pernah marah ini Pak, kira-kira 2 bulan yang lalu. Setiap saya handphone dari luar ke rumah, terdengar suara Telkom Memo. Telkom Memo ini apa pula Telkom kerja? Setiap Telkom memang kan sudah ditarik bayaran barangkali 1000 perak itu. Maksudnya waktu membayar saya datang ke Telkom, Pak itu apa Telkom Memo itu? Berkali-kali tidak masuk. Jadi bagaimana Pak? Cabut saya bilang itu, enggak mau aku Telkom Memo. Bulan ini enggak ada lagi, enggak tahu apa didengarnya betul apa. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, inilah kata Allah, Adam kalau kamu sudah sampai ke bumi, tunggu hidayatku, petunjuk. Kamu akan kuberi petunjuk. Qulna bitu minal jami'an fa imma yatiyannakum min huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nanti akan datang kepada kamu petunjukku, Orang yang mengikuti petunjuk itu jangan khawatir masa depannya di akhirat akan terjamin. Tetapi walladzina kafaru wa kadzabu biayatina, orang yang menolaknya dan mengatakan petunjuk itu adalah suatu kedustaan, mereka itu akan masuk api neraka dan kekal di dalamnya. Islam tidak mengajak kita masuk neraka. Tetapi karena enggak mau, ya diancamlah sedikit supaya mau. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang sekalian, berarti kita sekarang sudah ada aturan, ada pedoman, dan ada petunjuk. Terus Pak, hukum dalam Islam. Masalah yang paling penting bagi kita sebenarnya siapa sih yang berhak menetapkan hukum? Apa kita? Apa presiden? Apa DPR? Apa menteri? Quran mengatakan enggak. Al-Hakim pembuat hukum itu hanya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita cuma satu. Bukan Buddha, bukan Yesus, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an ada istilah asy-syari' atau al-hakim. Selanjutnya, Pak. Ini dijelaskan di dalam kisah di antaranya, ini banyak enggak usah saya baca. Di antaranya dialog Nabi Yusuf dengan temannya dalam penjara. Nabi Yusuf mengatakan, "Inil hukmu illa lillah." Yang berwenang menentukan hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa kerjaan presiden? Presiden bertugas melaksanakan hukum Allah. Kalau begitu apa pekerjaan DPR? DPR hanya melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat hukum. Nah, kita ditangkap ini. Memang presiden, menteri, dan DPR berhak mengatur pelaksanaan hukum Allah Ta'ala. Mengatur. Tapi jangan menyimpang dari itu. Buktinya apa? Kalau kita tawaf di Ka'bah, Rasulullah dulu tawaf pakai unta. Pakai kendaraan. Sekarang kita bawa sepeda balap. Saya mau tawaf pakai sepeda balap. Pasti dipegang polisi Saudi. Nah, kenapa? Anda nanti menyakiti orang lain. Tapi dulu aku mengikuti Rasulullah. Rasulullah pakai unta lebih gede dari sepeda ini. Polisi bilang, "Dah, kamu akan mengganggu orang lain." Berarti pemerintah berhak mengatur pelaksanaan suatu hukum meskipun untuk ibadah. Tapi dia tidak boleh menyimpang dari itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, yakin enggak bahwa yang berwenang membuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di Telkom. Apakah Telkom ini diatur menurut kehendak Tuhan? Kalau kita mau waktu kita membaca Quran, apa yang kita cari dalam Quran? Yang kita cari cuma satu, apa kehendak Tuhan terhadap diri? Bukan kita tafsirkan. Saya enggak suka dengan barangkali di sini ada jilid. Jadi dengan Islam gebrak. Saya enggak sukanya kena 3 minggu yang lalu saya di Brunei, seminar internasional di sana, saya katakan jil di Indonesia itu adalah praktek globalisasi di Indonesia. Habis. Jadi kita harus yakin dulu ini bahwa yang berwenang mengatur kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Barulah akan sampai kita kepada kritikan-kritikan yang Bapak sampaikan tadi. Kalau enggak nyampe. Lanjut itu selanjutnya, ayat-ayatnya tidak usah kita baca, terus-terus. Nah, jadi, kalau sudah kita sampai kepada tahu, kita akui bahwa yang melaksanakan, yang wajib mengatur kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sudah gampang kita mencari halal dan haram. Susah kita akan merumuskan apa itu halal, apa itu haram. Harus kita lihat satu per satu. Jadi umpamanya, terus lagi. Nah, ini di sini Allah Ta'ala melarang. Pada masa Nabi Muhammad ada orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan ini halal, ini haram. Dibantah oleh Tuhan. Siapa yang menghalalkan itu? Bukan manusia. Itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya. Nah, ini dia. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Kata Tuhan, kalau aku beri rezeki kamu dan itu halal, jangan kamu haramkan. Nah, di Indonesia ada kata-kata yang singkat tetapi menghancur leburkan kita. Umpamanya kita bilang, kenapa sih orang Eropa itu maju? Orang Amerika itu maju. Saya pernah juga hidup di Amerika. Saya lihat sangat simpel. Mereka kalau kerja sungguh-sungguh. Karena ditopang oleh lingkungannya. Kalau dia enggak jalan cepat, mungkin diketawai. Kemudian jujur. Karena lingkungannya menekan dia jujur. Tapi apa kalau orang Amerika jujur terhadap kita? Nah ini, Bapak bilang enggak kan? Apa orang Belanda jujur terhadap kita? Jadi sesama mereka juga dan sesama kita agak berbeda itu. Ada orang mengatakan orang Belanda itu lebih islami. Saya bilang ya lahiriahnya. Tapi dalamnya kadang-kadang na'udzubillah juga. Nah, di kita ada pepatah. Kita bilang jujurlah. Dia bilang jujur terbujur. Habis. Tidak kita pertahankan prinsip-prinsip. Nah, bagaimanalah membuat kita supaya jujur. Waktu habis tsunami, itu ketua majelis ulama di Aceh datang ke Jakarta, Pak Dr. Muslim Ibrahim. Saya tanya, Pak Muslim, gimana kesan Anda tentang Aceh setelah tsunami? Dia bilang beginilah Ustaz, aku ngomong bicara terus terang. Kalau aku boleh berdoa kepada Allah, hancurkanlah Aceh sehabis-habisnya. Kikis habis. Nanti barulah tumbuh orang-orang Aceh yang baru, yang tidak tahu Aceh sebelum tsunami. Kenapa? Kami sudah putus asa ya. Mau diapakan orang Aceh? Saya bilang begini saja dah. Jangan sampai habis-habis. Biar buat aja mereka itu sakit saja. Kalau bisa, aku juga mau berdoa di Jakarta ini. Habiskanlah kami ini sakit-sakit semua. Tapi Tuhan melarang kita berdoa begitu. Kalau di Arab kita selalu, kalau di Arab kita melihat orang yang tidak benar, mereka bilang Allah yahdi, semoga Tuhan menunjuki kamu. Tidak disuruhnya mati, tidak disuruhnya sakit. Tapi seperti tidak ada jalan lagi. Putus asa pun kita dilarang Tuhan. Tidak boleh kita putus asa. Mesti ada besar harapan dan kita harus berusaha semampu kita. Nah, bapak-bapak, ini diantara yang contoh halal. Wa halallahu baya wa harrama riba. Tuhan menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Pada waktu seminggu, kira-kira satu minggu sebelum fatwa, komisi fatwa mengeluarkan fatwa mengenai riba haram, saya dipanggil ketua Bappenas, bukan ketua Badan Perbankan Nasional, Pak Sigit Purnomo. Dia bilang, Saudara Anwar, saya dengar Anda mengeluarkan fatwa tentang haramnya riba. Saya bilang, ya Pak, saya siap menghadapi dan akan saya bawa pasukan untuk menggagalkan semua itu. Bagaimana komentar Anda? Saya bilang, Pak Sigit, saya ini tadi diberitahu bahwa Bapak ingin ketemu saya datang ke sini. Saya datang ke sini bukan untuk bertengkar dengan Bapak. Bapak kan orang penting, orang panutan, orang Islam. Janganlah kita tengkar, Pak. Tapi kalau Bapak mau tengkar juga, ya apa boleh buat, aku juga mau tengkar. Akhirnya dia, alhamdulillah, saya lunak, beliau lunak kan. Habis kita minum teh. Akhirnya kita diam, saya permisi. Sebab enggak ada jalan untuk menghalalkan riba itu, enggak ada jalan. Tuhan bilang dalam surah Al-Baqarah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu sudah berhenti dari riba, hak kamu hanya pokoknya saja. La tadlimuna wa la tudlamun. Dengan cara itulah kamu tidak menganiaya pemakai uangmu dan kamu tidak dianiaya yang memakai karena dikembalikan pokok. Kalau kita pinjamkan 1 juta, 1 juta diambil. Jangan ditambah-tambah. Tapi orang Indonesia enggak, selama enggak zalim katanya enggak apa-apa. Saya bilang dari mana tafsirannya ini? Nah, Beberapa hari yang lalu ada surat kabar menulis, seandainya Indonesia sekarang mampu membayar hutangnya 1 triliun per tahun, Indonesia akan mampu membayar hutang kita 2.000 tahun. Karena hutang kita sudah 2.000 triliun. Wallah alam, aku juga enggak tahu yang benar. Sebab Indonesia nampaknya semuanya tertutup. Nah, bapak-bapak dan ibu, jadi masalah-masalah seperti ini, kalau kita mau cari yang halal dan haram, carilah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan jangan lupa buku-buku para ulama, kita baca, kita kaji, sehingga lebih jelas. Tinggal berapa menit? 15 menit, masih agak lama. Yang penting selanjutnya. Hikmah al-hakim hanyalah Allah. Di sini dijelaskan. Walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa manusia mempunyai kewajiban mengunjungi Baitullah. Haji itu mengunjungi Baitullah. Bagi orang yang mampu, wa man kafara, tapi orang yang enggak mau, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Tuhan enggak butuh manusia, kata Tuhan. Jangan sangka bahwa manusia yang menentang perintah Tuhan akan mampu melawan Tuhan. Tidak usah. Maman zalaltum ba'dama aja'atkumul bayyinat, kata Tuhan. Apabila kamu setelah mendengar Al-Quranul Karim, tapi kamu masih menyimpang juga, fa'lamu ketahuilah Allah Azizul Hakim, Tuhan itu maha gagah, tidak mungkin kamu kalahkan, dan Tuhan itu maha bijaksana. Termasuk Fir'aun. Fir'aun kaya raya, jadi raja, tapi enggak mampu juga melawan Tuhan. Jadi kalau kita mau makmur, mau mencari halal dan haram, kita pelajarilah Al-Quran ini. Tetapi syaratnya, waktu kita membaca Al-Quran, tujuan kita cuma satu, yaitu mempelajari apa kehendak Tuhan terhadap saya. Apa yang diinginkan Tuhan kepada. Jangan kehendak kita yang masukkan ke Quran. Itu celaka itu. Kita tafsir-tafsirkan. Terus sampai terakhir. Nah, inilah peranan bekerja dalam mencari rezeki. Ternyata bekerja ini merupakan cara terpenting untuk mendapatkan rezeki. Ini banyak ditulis dalam buku-buku ekonomi Islam. Baik bekerja pada orang lain maupun bekerja sendiri, manusia berkewajiban menghormati aturan-aturan ditetapkan Allah Ta'ala, termasuk dalam bekerja. Di Eropa saya lihat orang-orangnya pada puasa yang lalu, 34 hari saya di sana, saya tanya sama ya orang yang mendampingi saya dari Saudi Arabia, karena Saudi Arabia lah negeri satu-satunya yang mengirim pemantau melihat perkembangan Islam di Eropa, di antaranya di Belanda. Sangat aneh sekali, orang kita meninggalkan Islam, tapi orang bule sana masuk Islam. Di Belanda sekarang sudah tercatat, yang masjid resmi tercatat 325 masjid. Yang tidak tercatat diperkirakan mencapai 600 buah masjid. Saya tanya berapa gereja yang sudah dibeli jadi masjid. Dia bilang yang resmi tercatat sudah 52 gereja dijual pemerintah Belanda dan sudah dibeli menjadi masjid. Masjidnya sudah pakai kubah, sudah terbuka, dan hari raya yang lalu mereka sudah takbiran di luar, di jalan raya. Tidak bisa lagi dipenuhi. Dan sekarang khotib-khotib di Belanda itu sudah banyak yang mata-matanya biru-biru. Jadi enggak lagi hidung pesek kayak kita ini. Dari perjalanan dari Prancis, saya pulang ke Den Haag melalui Luxembourg. Di sana mampir di sebuah pompa bensin dan ada kamar mandinya. Saya masuk di sana, saya lihat ada orang cuci mukanya, kemudian cuci tangannya, cuci telinganya. Akhirnya saya sapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anda berwudu? Dia bilang iya. Dari mana? Dia bilang saya dari Turki. Terus saya keluar. Dia tanya, Anda dari Malaysia? Saya bilang enggak, saya dari Indonesia. Habis itu dia ambil karton, dia sholat di bawah pohon. Saya meno. Habis dia sholat saya tanya, Anda tidak malu merat sholat di depan orang-orang non-Islam? Dia bilang, ya akhi saudaraku, aku mencari ridho Allah, bukan ridho orang-orang ini. Langsung di hati saya, imanmu lebih hebat dari aku. Coba. Minggu yang lalu, saya tanya di pengajian pagi minggu di Bintaro Jaya. Bapak-bapak ada yang dokter, ada yang profesor, ada yang jenderal polisi. Bapak-bapak berani gak mengutip ayat Quran kepada orang-orang umpamanya waktu kuliah, mengenai kedokteran, mengenai apa sih, mengenai alam, berani gak? Semuanya diam. Saya bilang, apa kena bapak malu-malu? Nah, inilah penyakit kita. Kita tuh belum yakin betul bahwa ajaran kita tuh lebih bagus dari yang lain. Inilah penyakit kita. Kalau tidak, yakinlah Indonesia sangat makmur, sangat kaya, dan sangat indah. Terserah kepada kita. Jangan tanya nanti kenapa Tuhan membuat kita miskin. Tuhan akan bilang nanti di akhirat, kamu kan sudah kusuruh kerja di Telkom baik-baik sajalah. Kebetulan saya juga anggota perlindungan konsumen nasional Departemen Perdagangan. Dua minggu yang lalu kita tanya, kenapa ini tarif dasar listrik mau naik? Gak ada yang bisa jawab. Saya usulkan, kita carilah pensiunan pejabat tinggi telkom, apa itu listrik, supaya kita tahu membongkar rahasia dari ketua timnya. Janganlah, jangan pak, nanti kita berbahaya itu. Kita serahkan saja ke Pak Konsultan. Saya bilang, konsultan juga cari orang seperti itu nanti. Lebih mendingan kita menghemat biaya, kita cari dia juga. Kenapa sih? Saya gak tahu listrik. Yang hanya saya tahu bahwa di Mesir dan Saudi Arabia pemerintah mengatakan pemerintah tidak dibenarkan mencari keuntungan dari listrik. Sama dengan air, sama dengan pendidikan. Karena itu di Mesir sampai sekarang tidak ada sekolah untuk bayaran ini. Meskipun negaranya saya kira tidak lebih kaya dari kita. Nah, kenapa mereka bisa buat? Kita tidak bisa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, halal haram itu sasarannya sangat jauh untuk mencapai kesejahteraan bagi kita. Tinggal lagi kita mau atau tidak. Yakinlah kita bisa berjuang. Saya kasih contoh. Tahun 2000-an, sekitar tahun 2000, Amerika memasukkan ayam paha ayam 300 ton ke Jakarta. Majelis Ulama kirim surat ke Tanjung Priok. Tidak boleh dibuka, dibongkar kecuali ada label halal. Pemerintah Amerika ini orang pandai. Didengarnya pengusahanya tertekan, langsung dia tolong. Bukan ditekannya lagi, ditolongnya. Dikirimnyalah undangan ke Majelis Ulama Indonesia supaya datang ke Washington. Kalau enggak ada paha ayam, saya aku juga belum ke Washington. Jadi gara-gara paha ayam sudah Washington. Diletakkan kita Hotel Bintang 5 di depan Gedung Putih. Kita rapatlah di sana di Departemen Pertaniannya. Pertanyaan pertama mereka tanya, kenapa Anda meminta label halal? Tidakkah Presiden Anda sudah menandatangani WTO? Kita jawab, ya, kami tidak menyalahkan Presiden kami. Presiden, apa yang dilakukan Presiden kami waktu itu Pak Harto adalah benar, tetapi ini adalah tuntutan masyarakat. Masyarakat Indonesia tidak mengharapkan adanya ayam atau daging yang tidak halal masuk Indonesia. Dia pikir, ini kalau enggak dilayani berapa juta dolar nanti rugi satu tahun. Tidak lama dia bilang, oke, akan kami usahakan label halal. Setelah dia jawab, kita tanya, di mana pemotongan ayam di Amerika Serikat? Dia bilang di Virginia. Datang kita besok ke Virginia. Kita temui pemotongan ayam. Dia bisa memotong ayam 70 ribu ekor per hari. Besoknya kita dibawa ke Atlanta. Di Atlanta ada pemotongan ayam dilakukan orang Islam. Kemampuannya 250 ribu ekor per hari. Sampai saya ke Kanada, Toronto, pergi lagi ke sana. Nah, yang penting kita tahu apa kemauan kita. Setelah itu baru kita pelajari bagaimana memperjuangkan. Dari Amerika saya turun di Frankfurt. Di Frankfurt, di lapangan terbang saya mau sholat. Saya lihat gak ada kamar untuk sholat. Yang ada kamar untuk merokok. Saya tanya apakah di sini ada WC yang pakai air. Dia bilang gak ada, semua pakai tisu. Mulai saya terpikir, saya kiaskan kepada ayam tadi. Kenapa organisasi konferensi Islam tidak membentuk persatuan atau ikatan penerbangan negeri-negeri muslim? Setelah itu dia usul, kami tidak akan landing di Frankfurt kecuali Anda siapkan satu kamar untuk sholat. Dan wisi yang pakai air dan pakai cebok. Bila perlu tambah setengah dolar per penumpang. Saya yakin akan diiakan. Tapi suara itu gak muncul. Bahkan di Jakarta, barangkali di Bandung juga ini, Hotel Bintang 5, di Jakarta banyak yang gak ada ceboknya. Padahal di tengah-tengah negeri muslim. Kenapa wali kota tidak memerintahkan itu? Karena gak ada suara dari itu. Jadi berdakwah, meyakinkan masyarakat untuk menerapkan Islam, gak perlu bom, gak perlu pistol. Yang penting kita tahu dan kita mau. Demo-demo sedikit ya gak apa-apa lah. Nah inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan saya pesan, mahar tadi naikkanlah ibu-ibu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. M. Anwar Ibrahim yang telah menyampaikan. Dan alhamdulillah, satu kesimpulan sebenarnya, kalau tadi jangan maksiat karena terjebak kepada alam kemaksiatan. Yang kedua ini dari Bapak Kiai Dr. Anwar Ibrahim, secara singkat kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita pengen tidak terjebak pada halal dan haram, jawabannya satu, taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini perlu nanti tim perumus bertanya ini, bagaimana cara taat kepada Allah dan Rasulnya itu? Sebab Rasulullah mengatakan wala hakama umara'uhum bighairi ma anzalallah illa sallallahu aduwwahum fastanfadu ba'du ma fi aydihim. Kalau saat itu para pemimpin tidak berhukum kepada hukum Allah, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada musuh Islam untuk merampas sebagian milik umat Islam. Nah ini kita mudah-mudahan tidak, apalagi tadi disebutkan ada perzinahan dan sebagainya ini. Rasulullah mengatakan ma dhaharatil fahisyati fi qaumi qad yu'malu biha fi alaniyah illa dhahara fihi mutaun wal auja allati lam takun fi aslafihim. Kalau perzinahan sudah dilakukan secara terang-terangan, maka Allah akan memberikan penyakit yang tidak pernah ada obatnya dan kelaparan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini banyak hadis Rasulullah yang mengungkapkan demikian. Untuk lebih menariknya, kita buka dialog. Kita sampai jam 15 kurang 15 kalau ada yang bertanya. Kita bagi dua pertermin saja. Termin pertama 2-3 pertanyaan. Silakan, Bapak. Silakan. Ditujukan ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Majid, Pak. Abdul Majid. Dari penjelasan tadi, kita telah banyak mendengar dan melihat bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang termasuk juga barangkali seperti doa-doa kita tidak terkabul. Pertama, kita percaya kepada Allah tetapi tidak mentaati peraturan Allah. Kita baca kitabullah tetapi kita tidak amalkan isinya. Kita percaya bahwa kita bakal mati tetapi kita tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi mati itu. Kemudian kita itu berbuat sesuatu mengharap kebahagiaan. Kebahagiaan itu sendiri adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi yang diperintah Allah itu yang mana? Beriman, berislam, dan berihsan. Jadi artinya, kalau kita melaksanakan iman dengan benar, Islam dengan benar, insya Allah aturan itu akan dapat kita laksanakan. Seperti ihsan. Ihsan itu artinya ialah bahwa segala tindak tanduk dan perbuatan dan gerak-gerik yang kita lakukan itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Artinya, kalau kita memang tidak ihsan, ya jelas kita akan berbuat sewenang-wenang. Jadi barangkali yang saya tanyakan, bagaimana yang sebagusnya kita melaksanakan iman dan Islam dan ihsan ini sebaik-baiknya di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Abdul Majid, sekarang Abdul Bari, Pak. Abdul Bari. Iya. Yang kami tanya, yang saya tanyakan adalah cara tobat, Pak. Bagaimana caranya kita bertobat, terutama terhadap rezeki kita yang kita terima, yang telah disinggung barangkali oleh Bapak JM Kandatul Bekasi tadi, yaitu apabila dalam apa yang kita dapat atau yang kita terima ya, itu ada haram gitu, baik mungkin pemberian dari vendor atau SPPD tadi atau yang lainnya yang kaitan dengan kinerja dan sebagainya, bahkan mungkin terhadap ijazah kita yang saat kuliah atau mendapatkan ijazah adalah dengan nyontek atau mengutip untuk skripsi kita mungkin ngambil dari orang lain tanpa izin gitu ya. Nah itu bagaimana cara bertobatnya terhadap harta yang sudah bergabung dengan harta yang halal. Jadi bagaimana cepatnya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Hasim dari Direktorat Enterprise. Di aturan perusahaan di income statement. Neraca rugi laba ya. Itu ada dua kelompok pendapatan, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan non usaha. Di dalam pendapatan non usaha di sana adalah diantaranya, maaf nih kalau keliru saya nih orang keuangan, itu ada pendapatan bunga. Jadi uang dari pendapatan telkom yang disimpan di bank, kemudian keluar muncul bunga di sana. Kemudian dijumlah jamleh, akhirnya mendapatkan net income. Net income itulah yang nanti diantaranya di bagi dalam mungkin bonus segala macam. Nah ini hukumnya bagaimana pakai? Lalu untuk membersihkan hal itu, karena itu sudah ketentuan ya, namanya neraca ini kan sudah aturan begitu ya. Apakah mungkin dalam sebuah perusahaan boleh menciptakan suatu apa dua sistem akuntansi, akuntansi syariah, satu akuntansi konvensional seperti itu tadi, atau bagaimana gitu? Saya kira itu saja pakai. Terima kasih. Terima kasih. Ada tiga pertanyaan nih Pak. Oke. Satu tentang berislam berihsan ya dari Pak Abdul Majid, kemudian dari Pak Abdul Bari itu, jika memang terjadi hal-hal yang haram dalam hidup kita, katakanlah kering bodong, nilai bekerja yang disulap, perjalanan dinas yang fiktif dan sebagainya, barangkali itulah ya ada haram-haramnya itu bagaimana. Dan yang ketiga tadi ya, ada pendapatan yang non usaha tadi, bunga lah intinya begitu. Saya kira ke Pak Kiai semua. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Abdul Majid, bagaimana cara melaksanakan Islam, iman, Islam dan ihsan, gitu Pak ya? Baik. Pertama, kita harus mempunyai niat ingin tahu Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Kemudian Bapak datang ke pengajian dengan maksud ingin tahu. Bukan pengajian itu sebagai tempat hiburan. Tapi kalau Bapak datang ke pengajian mencari lawak kiai, tidak akan bisa. Nah, sebagian masyarakat kita ada yang sudah sungguh-sungguh, sebagian masih mencari yang lawak-lawak tadi kan. Nah, kemudian laksanakanlah itu dengan sesungguh hati. Dengan sungguh hati itu Bapak tidak usah merasa malu-malu melaksanakan. Di sana Bapak bisa membentuk public opinion. Dari satu ke satu nanti akan bergabung yang banyak. Tanpa itu, tanpa opini, saya kira sulit kita akan membentuk suatu masyarakat yang baik. Karena ternyata di dalam Islam ini tidak mungkin kita pelihara dua-duanya. yang baik kita pelihara, yang buruk kita biarin. Nggak mungkin. Mesti yang buruk mungkin nggak bisa kita habiskan 100%. Tapi harus kita usahakan sekecil mungkin. Dan kita bina yang melakukan buruk-buruk ini supaya dia kembali kepada yang baik. Jadi kita kadang-kadang masih kita biarkan tadi kan. Itulah, jadi ada kesungguhan, kesungguhan ingin tahu, kesungguhan melaksanakannya, kesungguhan mengajak orang lain. Mengenai cara bertobat, saya tidak akan mendetil. Ini ada dua hak, ada hak Tuhan, ada hak manusia. Kalau kita melanggar hak Allah seperti enggak sholat, kita bertobat kepada Allah. Cukup kita ucapkan istighfar berkali-kali dan jangan kita ingin melakukannya lagi. Jadi kita menyesali pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi kalau di sana ada hak manusia, seperti umpamanya kita pernah ngambil uang orang lain, uang itu harus kita kembalikan. Nggak bisa kita hanya istighfar 1000 kali, uangnya kita makan terus. Nggak cukup. Andai kata kita masih menemukan orangnya, kita kembalikan. Tapi kalau orangnya nggak ada lagi, sudah kita cari, kita sedekahkan kepada orang lain atas nama yang memberi. Nah, tak tahu bagaimana ini umpamanya yang terjadi sama bapak sendiri, saya sendiri ya, kurang mengetahuinya kan. Nah, tapi kalau umpamanya ada. Nah. Bagaimana kalau tadi ada perjalanan dinas yang fiktif umpamanya, kemudian nilai bekerja disulap, gitu, nilai kinerja disulap, itu yang haramnya bagaimana itu pak? Karena biasa dinas 3 hari, jadi 2 hari tapi uangnya tetap didapat, begitu. Atau prestasi kerja yang bohong, begitu. Itu membawa barokah atau tidak itu? Kita tahu kan itu melanggar. Kalau kita tahu betul itu melanggar, nggak bisa. Tapi kalau saya sering ditugaskan Departemen Agama. Saya bukan orang Departemen Agama. Tapi kalau ada seminar di luar, biasanya itu dipanggil. Bapak dikirim menteri ke sana. Uang tiketnya saya ambil aja, aku nggak mau tahu yang lain kan. Peraturan sana nggak tahu, yang penting dikasih tiket, dikasih uang saku. Entah berapa hari kan, bukan urusan saya. Tapi kalau bapak orang dalam, yang tahu itu, harus berani di sini. Harus berani mengatakan, ini sudah tidak sejalan dengan aturan. Barulah berkat dia. Tapi kalau ditilap tadi, tapi inilah, lingkungan itu sangat menentukan. Tidak bisa hanya kita mengharapkan dari bapak sendiri. Tidak bisa. Di dunia ini ada pasangannya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada penjual, ada pembeli, ada penyewa, ada menyewakan, dan lain sebagainya. Ada yang meminjami, ada yang meminjamkan. Dua-duanya ini harus baik-baik. Kalau hanya penjual saja yang baik, pembeli tidak baik, tidak beres. Dan harus bijaksana di sini. Tidak bisa kita terus meraung-raung. Bapak itu, direktur saya itu menyalahkan. Mungkin tidak bijaksana juga. Ya usahakanlah. Usahakan mengembalikannya bagaimana. Bapak ini sudah melanggar. Yakinlah bahwa Tuhan akan mengganti rezeki dari yang lain. Tapi harus yakin benar. Jangan ragu-ragu kan. Ah tidak apa-apalah sekali ini kan. Dari Pak Nur Hasim. Ya, Pak Nur Hasim mengenai soal bunga tadi. Kita tadi sudah membaca ayatnya. Kami mempunyai keyakinan tidak ada jalan bagi kita untuk membuat aturan memperbolehkan bunga. Kalau aturan sudah enggak bisa, maka memanfaatkan bunga juga tidak diperbolehkan. Jadi sekarang sebenarnya sudah ada jalan lain untuk mengatasi bunga itu dengan cara artinya kita tidak melaksanakannya dan mencari jalan yang lain. Seandainya aturan itu memang dari masing-masing aturan lama dan belum bisa kita hapuskan oleh perusahaan karena itu adalah aturan pemerintah, ya bunganya tidak apa-apa kita ambil, tapi kita salurkan untuk kebajikan umum. Seperti untuk masjid, untuk umpamanya pembangunan jalan. Bahkan sekarang barangkali pembangunan sekolah, jangan dimakan, jangan sampai dimakan. Untuk dana-dana seperti itu kita sangat memerlukannya. Jadi mungkin untuk sementara bisa kita pakai untuk kepentingan umum. Saya ingin cerita sedikit. Di Islam ada sumber dana yang luar biasa. Dua, zakat dan wakaf. Dua-duanya kita enggak jalan. Undang-undangnya sudah ada. Saya kasih contoh. Perguruan Al-Azhar di Mesir. Perguruan ini tidak pernah minta bantuan ke pemerintah. Dan tidak pernah minta bantuan ke masyarakat. Karena dia mempunyai dana wakaf yang luar biasa. 12,5% tanah Mesir itu wakaf. Itu disertasi doktor itu. Kemudian dia mempunyai building yang berpuluh-puluh tingkat. Toko-toko emas, hampir katanya toko emas di kota Kairo itu punya Al-Azhar, disewakan. Jadi tanah wakaf itu namanya wakaf produktif. Kita harus merubah di Indonesia, jangan wakaf kuburan. Kuburan aja masjid. Dan yang kita beri wakaf, jangan hanya anak pondok. Berilah wakaf umpamanya mahasiswa fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, fakultas teknik. Dicari, kalau umpamanya ada 1,000 orang berwakaf, 1,000 orang bisa dibiayai. Mahasiswa ITB umpamanya dikatakan, kenapa tidak? Dia akan merasa berhutang budi dari wakaf Islam itu. Kita pilih anak-anak yang baik-baik. Bisa apa? Bisa. Jadi barangkali sementara uang bunga tadi itu bisa kita manfaatkan untuk sementara kan ya. Bisa juga. Cuma diusahakan jangan sampai teori Imam Ghazali jangan sampai dimakan. Tapi gunakan untuk jalan raya, masjid, mungkin apa-apa. Naik niat baik sebenarnya sudah ada pemerintah itu. Cuma pelan-pelan aja situ-situ. Sekian saya kira jawabannya. Pak Ici. Pak Arif mau menambahkan. Yang kedua barangkali dari ibu-ibu. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Pak. Saya kira waktunya kurang kalau kita ngikuti. Makanan ataupun minuman yang haram, yang haram bisa membentuk jiwa yang haram pula. Dan ini pengaruhnya nanti akan dalam pelaksanaan kerja. Seperti yang diceritakan tadi, halal dan haram dalam bidang kerja. Tapi ini juga bisa dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang kita minum. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana Bapak tadi sudah mengatakan bahwa Bapak sebagai ketua pengkajian halal-halal di MUI, sejauh mana tanggung jawab MUI dalam mengeluarkan sertifikat halal yang terdapat pada makanan ataupun pada restoran-restoran, sehingga kita umat muslim ini aman Pak hidup di negara yang sekuler seperti ini. Karena beberapa waktu yang lalu ada, saya juga sering undang dari MUI Pak khusus untuk membahas makanan yang halal, bahwa saya ada buku yang diterbitkan oleh MUI 3 bulan sekali itu. Nah di situ kita menjadi takut. Takut kita itu sebetulnya dibuat oleh kita sendiri. Selama kita sesuai dengan hukum Allah, saya kira makan dan halal dan haram sudah jelas. Nah, pertanyaan saya itu tadi Pak, bahkan ada restoran yang sudah mencantumkan sertifikat halal itu ternyata diralat oleh MUI bahwa dia itu belum halal. Nah, pertanyaan saya itu sampai seberapa jauh MUI itu membantu kami-kami ini, ibu-ibu terutama yang menyediakan makanan bagi bapak-bapak yang kerja dan anak-anak itu, sehingga kita tuh makan di mana aja, belanja di mana aja itu di negara yang sekuler seperti itu merasa aman Pak. Mungkin terlalu jauh pertanyaan saya, tapi saya pengen tahu sertifikat halal itu yang dikeluarkan itu misalkan di restoran, apakah hanya jenis makanannya atau sampai dari proses pengolahannya? Karena mungkin makanannya halal, ayam disembelih dengan bismillah misalkan, tapi prosesnya penggorengannya apakah campur dengan makanan yang lain? Mungkin itu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua silakan Ibu. Saya ingin menanyakan Pak, kita tuh diwajibkan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun kita berada. Tapi bagaimana cara kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam lingkungan kerja sebagai atasan, apabila kita sebagai atasan dan apabila kita sebagai bawahan? karena di sini mengandung segala risiko, Pak, yang harus kita terima. Terima kasih. Ya. Satu lagi, Bu, silakan. Ibu Kaum Hawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu kaidah usul fikih ada disebutkan bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya dibolehkan atau boleh kecuali ada peraturan yang mengharamkannya. Nah, kemudian kami melihat di sini peran daripada MUI sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa MUI itu dalam hal ini Komisi Fatwa mungkin juga, Pak, ya, itu sebagai polisinya akidah, katakan begitu, di Indonesia. Hal ini kita bisa lihat dari perannya di dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang memang diperlukan di dalam perkembangan kehidupan di masyarakat. Contohnya pada waktu terjadi wacana tentang hukum dibolehkannya wakaf tunai, karena pada waktu itu memang belum ada undang-undang yang menetapkan tentang undang-undang wakaf. Nah, dalam hal ini MUI mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya wakaf uang atau wakaf tunai. Kemudian juga fatwa yang berkaitan dengan diharamkannya paham-paham seperti liberalisme, sinkretisme, demokratisasi, dan liberalisme. Dan ini juga mengundang sesuatu yang kontroversi waktu itu. Dan yang terakhir juga adalah penetapan tentang haramnya hukum tentang riba yang berkaitan dengan perbankan yang ada di Indonesia, di mana pada waktu ini juga terjadi pertentangan antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, dalam hal ini yang ingin kami tanyakan, bagaimana MUI ini dalam menetapkan hukum-hukumnya, apakah memang sesuatu yang sudah jelas misalnya di dalam Al-Quran ataupun hadis masih memerlukan suatu fatwa, atau memang ini disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang memerlukan ada ijtihad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini menarik ini. Baik, pertama tentang proses, proses halal haram sertifikat. Kita mulai dari bahan baku, bahan penolong, dan proses pembuatan. Itu diperiksa semua, dan di sana ada kerjasama antara kiai-kiai dan ahli-ahli kimia. Jadi sekarang nggak ada lagi kiai ahli kimia. Kalau dulu Ibnu Sina kiai, tapi ahli kimia juga kan. Sekarang nggak ada lagi. Dulu kiai ada yang suka main kuda, Bu. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dia bilang, saya ini juara dalam dua hal, memanah dan menunggangi kuda. Sekarang kalau agim menunggangi kuda masih diundang nggak? Barangkali nggak diundang lagi barangkali. Dipoto aja. Dipoto pakai ini. Jadi gak haram itu, kalau mau pacuan kuda juga gak apa-apa itu. Baik, jadi kita sertifikat nanti di oleh LPPOM. LPPOM itu lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Mestinya nama itu LPPOK. Gak enak kalau POK itu, jadi LPPOM. Setelah dia audit, baru dia laporkan ke Komisi Fatwa. Komisi Fatwa sidang seluruhnya, anggotanya ada yang dari Bandung, ada yang dari Majalengka, ada dari Tasikmalaya, mereka hadir di sana. Cuma kita harus kita terus terang. Anggota Komisi Fatwa di kita masih seadanya. Maaf, Bu, ya. Sampai detik ini tidak ada perpustakaan Islam di Indonesia yang namanya perpustakaan. Padahal jemaah haji setiap tahun 200 ribu orang. Andai kata pemerintah mewajibkan setiap jemaah membawa satu buah buku dari Mekah, karena buku Mekah paling murah di dunia, berarti setiap tahun masuk ke Indonesia 200 ribu jilid. 3 bulan yang lalu saya telepon Departemen Agama. Apakah Departemen Agama sudah mencetak sarjana perpustakaan Islam? Jawab, belum ada. Jadi kayaknya belum punya niat. Tanpa perpustakaan, Komisi Fatwa tidak akan tertolong. Jadi masih banyak kelemahan. Satu-satunya negeri di dunia yang mayoritas Muslim tidak mempunyai mufti, Indonesia. Yang tempat bertanggung jawab memberikan keterangan hukum. Seharusnya seperti umpamanya di Timur Tengah 22 negara Arab itu ada mufti tiap negara. Dia yang bertanggung jawab, fasilitasnya sama dengan menteri, karena dia punya departemen, buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan memang ahli orangnya. Jadi mufti ini tempat bertanya pemerintah dan tempat bertanya masyarakat. Ibu kalau mau bertanya tentang hukum sesuatu, hukum Islam di Bandung ini kemana ibu pergi? Akhirnya tanya sama ustaz ini, tanya sama ustaz itu. Jawaban ustaz ini A, jawaban ustaz itu B. Korbannya masyarakat. Nggak tahu saya sampai kenapa pemerintah sampai sekarang belum mengangkat mufti di kita. Peran mufti sangat-sangat penting. Saya kasih contoh. Presiden Hosni Mubarak pernah kirim surat ke mufti Mesir. Bertanya, Pak Mufti, pemerintah ingin menghajikan pegawai negeri Mesir atas dengan biaya pemerintah. Apakah diperbolehkan? Mufti Mesir jawab, apakah pemerintah Mesir punya hutang? Presiden Mesir jawab, masih punya hutang. Mufti jawab, selama pemerintah masih punya hutang, tidak dibenarkan menggunakan uang negara untuk menghajikan pegawai negeri Mesir. Titik. Masuk koran. Itu salah satu contoh. Mufti itu bisa menggoyang pemerintah. Nah ini. Nah tapi di kita sampai sekarang belum ada. Nah jadi mengenai sertifikat tadi itulah tanggung jawab kita. Kemungkinan ada pelanggaran di dalam. Kita upayakan. Di dalam itu kita pasang mata-mata. Tapi ya bagaimanapun juga masih ada juga pelanggaran-pelanggaran. Saya makan di Eropa lebih tenang daripada makan di Jakarta. Kalau di Paris, waktu bulan puasa saya ke Paris, jelas di sana rumah makan halal. Ya, saya masuk dari mana? Dari Turki. Saya tanya, siapa yang bisa bahasa Arab di sini? Saya enggak bisa bahasa Prancis. Dia bilang, "Ana, ta'al, saya bilang, mari sini." Saya tanya. Jadi jelas ada nomornya, ada di Jakarta enggak jelas. Kita harapkan supaya pemerintah mengeluarkan undang-undang mewajibkan semua pengusaha-pengusaha itu meminta sertifikat halal. Tapi sekarang masih sukarela. Saya tanya sama mufti, Singapura itu punya mufti. Meskipun orang Islam cuma 16%. Moskow ada muftinya. Waktu saya di Singapura, saya tanya sama mufti, Pak Mufti, sampai kemana tanggung jawab Anda dalam memeriksa soal makanan halal di Singapura? Dia bilang, saya bisa mengadakan sidak mendadak. Apabila saya temukan sebuah restoran melanggar, langsung saya proses dan pidana. Begitu mufti Singapura. Pemerintah Singapura sangat menghormati. Coba bayangkan, itu pemerintah apa itu orang Singapura sekarang mau membuka perusahaan-perusahaan bank Islam. Fatwanya minta ke Jakarta. Sudah kita keluarkan fatwa-fatwanya. Bahkan Goh Chok Tong itu mengumumkan Singapura akan dijadikan pusat bisnis Islam. Oke, yang kedua mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Ada ini apa? Ada khusus nanti kalau mau makan negur ketua bisa jadi SK turun. Nah itu ya. Itu berat itu. Karena ibu sendirian bisa begitu kan. Tapi kalau ibu begitu kan rame-rame, nggak berani. Kurang kita kurang rame. Coba kalau yang lain rame-rame lapor, aku dipecat ini. Mau diapain? Tapi aku bukan nyuruh mogok loh. Kita harus rame-rame. Kebersamaan itu harus ada. Kalau tidak, kita niat kita kan bukan untuk menghancurkan perusahaan. Tapi harus kebersamaan itu ada. Mungkin siapa tahu memang ibu yang salah. Mungkin kan? Harus kita koreksi. Belum tentu memang bos yang salah. Jadi pelan-pelan tuh ya. Tenang-tenang. Tapi jangan ketenang. Jangan terlalu tenang. Terlalu tenang akhirnya diam saja kan. Nah itu yang Rasulullah itu mengatakan begini. Seandainya Anda diamkan sesuatu yang mungkar, suatu saat Anda akan dilibas oleh kemungkaran itu. Kita termakan, dimakan oleh kemungkaran itu kalau kita diamkan terus. Kemudian Bapak tadi mengenai kaidah al-asl fil asya' al-ibaha, ini benar. Ini bisa kaidah fikih, ini bisa usul fikih, kecuali satu. Segala sesuatu itu adalah halal, bahannya halal, kecuali hubungan dengan perempuan. Kalau perempuan asalnya mesti haram dulu, baru bisa halal. Tapi kalau soal bisnis, itu halal dulu, baru kita katakan haram, kalau ada buktinya. Misalnya, Bapak ingin bisnis kulit, jaket kulit dari kulit tikus. Bukalah tokonya. Halal apa enggak? Kita cari. Ternyata ada dalam fikih itu halal. Yang penting dia disama, dibersihin, kan? Ada dalilnya. Jadi orang kita sendiri yang barangkali kurang apa ini, inovatif inovasinya kurang jelas. Nah, mengenai soal wakaf tunai, Bapak tadi sudah membenarkan istilahnya, sebenarnya yang benar istilahnya wakaf uang, bukan wakaf tunai. Karena enggak ada wakaf berhutang, kan? Risma, riba dan lain sebagainya. Pertanyaan Bapak, bagaimana MUI menerapkan fatwa-fatwanya? Dasarnya fatwa itu tidak mengikat, kecuali setelah dijadikan undang-undang. Nah, itulah kita usahakan fatwa-fatwa MUI itu sebagai peraturan pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi, bidang keuangan. Tetapi seperti saya katakan tadi, MUI itu hanyalah lembaga organisasi sosial. Kekuatannya masih sama masyarakat, belum dari pemerintah. Dan ketua komisi fatwa juga masih ditempelkan pada salah satu ketua MUI. Dia belum mempunyai fasilitas tersendiri. Kalau Bapak ke Jakarta, silakan datang ke Istiqlal. Tolong tanya di Masjid Istiqlal, mana kantor komisi fatwa. Bapak tidak akan menemukan. Karena itu tidak ada arsip, tidak ada staf. Tapi itulah, Islam hidup di Indonesia karena kemauan kita. Saya mohon sedikit satu menit ya. Tidak ada di dunia setiap departemen mempunyai masjid, kecuali Indonesia. Bapak pergi ke Timur Tengah, ada enggak departemen di sana punya masjid? Jarang. Indonesia setiap departemen punya masjid, setiap perusahaan seperti ini punya masjid. Di sini kehebatan Indonesia. Islam hidup dari bawah, sangat sulit akan dihancurkan. Tetapi Indonesia, Islam di Indonesia diupayakan demikian rupa dihancurkan melalui orang Indonesia sendiri. Itulah timbulnya globalisasi, menurut saya juga jail, itu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Insya Allah kita akan bisa bertahan. Dan saya yakin Pak Presiden juga mau dengar. Saya andai kata ada usul-usul kita yang baik-baik. Apa susahnya? Tujuan kita kan membantu pemerintah juga, kan? Demikian Pak ya, mudah-mudahan sudah jawabannya sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sangat terbatas, kita akhiri pertemuan dialog dan ceramah ini. Mudah-mudahan ada barokah buat kita semua. Ada tiga kesimpulan. Yang pertama, barangkali kita harus meningkatkan profesionalisme kita dalam bekerja. Yang kedua, jangan terjebak kepada kemaksiatan walaupun sedikit. Dan yang ketiga, taat kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Taimiyah pernah mengatakan, jika seorang muslim dia ridho kepada satu hukum Allah, kemudian tidak ridho kepada hukum yang lain, kata Ibnu Taimiyah, dikatakan dia sudah menjadi kufur yang sebenar-benarnya kufur. Yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din. Itu juga dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Oleh karena itu, benar-benar kita harus menjadi seorang muslim yang memiliki komitmen. Ya, Islam tidak hanya di masjid, tetapi juga ketika kita bekerja. Islam tidak hanya di masjid, tetapi juga bekerja, kita harus memiliki komitmen keislaman. Bapak dan Ibu sekalian, jika memang urusan harta ini memang dibagi dua, ditanya tentang dua oleh malaikat nanti. Sampai Rasulullah mengatakan, lan tazula qadima 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala arba'i khisal. Seorang tidak akan tergelincir di hari kiamat sampai ditanya tentang empat pertanyaan. An umrihi fima afna, usianya akan ditanya sejauh mana dia mempergunakan usia itu. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya akan ditanya sejauh mana dia mempergunakan masa muda, apakah dia termasuk RCTI, remaja centil tanpa iman, atau SCTP, suka ciuman tebarkan virus, atau TPI, tipe pemuda islami. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi, ilmunya akan ditanya sejauh mana dia mempergunakan ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan yang terakhir, wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa, hartanya ditanya dari dua arah, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu disalurkan, dari mana harus halal dan kemana juga harus halal. Jika kita korupsi kemudian disebarkan kepada orang lain karena itu kifarat dosa, itu seperti orang yang mencuci baju memakai air kencing. Itu kata Imam Syafi'i. Maka harta dari dua, dari mana didapat dan kemana disalurkan. Oleh karena itu bapak-bapak, berikan gaji bapak semuanya untuk ibu, biar nanti di akhirat kita tidak ditanya oleh malaikat. Yeah. Kalau ibu siap nanti ditanya oleh malaikat, jangan banyak permintaan kepada suami. Barangkali demikian. Nah, ini mudah-mudahan harta kita ini harus sebersih-bersihnya, karena tadi ada efek negatif tidak hanya untuk kita tapi juga untuk keturunan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semua, bekerja kita, harta kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian, kami serahkan kembali ke pengatur acara. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat yang berguna buat kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, kami mohon kesediaannya Almarhum Dr. Kiai Haji Muhammad Anwar Ibrahim untuk membacakan doa untuk kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu ingat kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan dapat melaksanakan kepatuhan terhadapmu dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma rizukna rizqan wasi'an halalan taiba. Amin. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, luas, dan sebanyak-banyaknya. Amin. Allahumma barik lana fima rizqtana waqina azabannar. Dan limpahkanlah kepada rezeki yang telah, limpahkanlah keberkatan kepada rezeki yang telah engkau berikan kepada kami. Amin. Allahumma kfina bihalalikan haramik. Ya Allah, berilah kami kepuasan menikmati rezeki yang halal. Amin. Dan menjauhkan diri kami daripada rezeki yang haram. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.